إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh yurikahumullahu fi manamika qalilan ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Sidang jemaah rahimakumullah, tema khutbah pada Jumat hari ini adalah catatan jihad dari Gaza. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 29 November 2012, persisnya pukul 12.45, saya menginjakkan kaki saya di bumi ribat, bumi jihad. Debu yang sangat diharapkan oleh para perindu surga di Gaza bersama rombongan delegasi Indonesia. Saya bersama 15 NGO membawa tidak besar, hanya 1 juta US dollar bersama-sama untuk kita serahkan kepada Prime Minister Ismail Haniyeh, Perdana Menteri di Gaza Ismail Haniyeh, bersama rombongan Komisi 1 DPR dan 7 orang jurnalis mainstream di Indonesia kami datang. Tentu masing-masing membawa misi dan menangkap pesannya sendiri-sendiri. Misalnya, tentu misi politik yang dibawa oleh Komisi 1, misi informasi yang dibawa oleh para jurnalis, sementara di antara NGO ada yang membawa misi kemanusiaan, dan saya sebagai pribadi tentu membawa misi jihad fisabilillah. Itulah karenanya catatan masing-masing tentu berbeda yang dibawa pulang, dan hari ini berkaitan dengan khutbah Jumat saya kira relevan kalau saya berbicara tentang catatan jihad dari Gaza. Pertama, kata jihad itu sendiri yang sekarang menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh bahkan umat Islam, terlebih ketika Densus 88 menangkap seorang ustaz dan beberapa santri di sebuah pesantren yang sedang latihan pencak silat, lalu ada buku jihad kemudian dituduh teroris. Ini sungguh keji. Di pesantren-pesantren kami teriakan lawan, sebab mereka bukanlah produsen kebenaran. Sebab kata jihad tidak mungkin bisa dihapuskan dari Al-Quran dan Hadis. Kata jihad itu bertebaran di semua buku tafsir, kitab hadis, dan kitab fikih. Perlu diketahui bahwa ada grand design, ada isu global yang hendak menguasai dunia dengan kekuatan kufurnya. Dan cara yang paling tepat untuk mereka lakukan adalah mematikan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak mematikan cahaya Allah di muka bumi. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, kata jihad itu berarti berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibnu Taimiyah mendefinisikannya. Secara implementasi, jihad itu bukan kekerasan. Karena jihad dalam pengertian qital yang namanya peperangan, itu ada aturan mainnya di dalam Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 misalnya, kita diperintahkan untuk waqatilu fi sabilillah, berperanglah kamu di jalan Allah. Jelas sekali perintahnya, qital. Di sini dari dua jenis jihad, jihad bil mal dan jihad bil anfus. Jihad dengan harta awalnya, kemudian jihad dengan nyawa. Kenapa harta dulu? Ada yang lucu. Ustadz atau kiai pengecut mendefinisikan kenapa jihad harta dulu disebut baru jihad nyawa. Katanya begini, itu berarti kalau sudah jihad harta tidak perlu lagi jihad nyawa. Ini sebuah kekonyolan dalam penafsiran. Yang dimaksud dengan biasanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, lalu berjihad dengan harta dan nyawa mereka. Ini didahulukan harta dengan nyawa, maksudnya Anda dan saya baru ringan melakukan jihad nyawa setelah berani jihad harta. Karenanya di antara mujahid yang kelas-kelas VIP adalah orang yang pergi dengan hartanya sendiri untuk menyerahkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat misalnya pejuang kemerdekaan di Republik Indonesia tahun 45. Mereka hanya keluar dengan sebilah bambu runcing untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sungguh-sungguh hendak mengorbankan nyawa dan harta, dan mereka tidak pernah berpikir gaji apa yang mereka dapat ketika mereka berada di medan juang. Mereka tidak pernah berpikir proyek apa yang bakal mereka dapatkan ketika mereka berada di medan tempur. Saudara-saudara sedang jumlah rahimahumullah. Jadi kenapa didahulukan wajahid walladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim? Didahulukan dulu jihad harta baru jihad nyawa. Orang-orang yang sudah berani berjihad harta baru dia berani jihad nyawa. Walladzina awaw wa nasaru. Di ayat ini juga dijelaskan, dan orang-orang yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman, berjihad dan beriman, berhijrah dan berjihad, memberikan tempat tinggal, wa nasaru, melakukan munasarah, memberikan pertolongan. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah pelindung satu sama lain. Saya bisa tebak. Ketika katanya ada teroris kabur dari tahanannya, padahal ketika menangkap teroris itu kan di Indonesia ini pakai barakuda, kok bisa lolos? Saya sudah duka senarionya. Berarti setelah si teroris ini kemudian keluar, akan diobrak-abrik itu rumah keluarganya, dan akan dituduh teroris siapa yang menampung orang, mendapatkan tempat tinggal bagi orang yang kabur ini, dan seterusnya. Selain di Jakarta dilepas, di Ambon juga dilepas. Berarti dia akan melakukan kecamuk itu nanti. Dan tunggu momentum. Dan saat ini tentunya biasanya isu itu tidak dimunculkan. Bahaya mereka kalau munculkan isu terorisme sekarang. Sebab semangat jihad dengan suasana Gaza sekarang berhadapan dengan mereka. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang ingin saya tekankan dalam konteks ini adalah bahwa kita selama hilang semangat jihad dalam diri umat Islam, terutama pada laki-lakinya, pada pemimpin keluarganya, maka kita akan menjadi posisi yang dizalimi selalu. Karenanya afdalul jihad ar-ribat, sebaik-baik jihad itu adalah siaga jihad menghadapi situasi yang serba tidak mungkin itu. Dan orang yang melakukan satu kali ribat di malam hari misalnya, tidak tidur semalam karena siaga jihad, lebih bagus daripada beribadah 50 tahun lamanya. Itulah karenanya, kalau Anda ingin menjadi orang yang paling bagus Islamnya, Anda sudah sholat 5 waktu tepat waktunya, Anda juga kemudian sholat sunnah Anda bersedekah setiap hari, Anda tahajud setiap hari, Anda juga lakukan silaturahim, Anda juga kemudian toleransi agama dengan tingkat tinggi, Anda tidak akan pernah sampai pada dzarwah sanamin Islam, puncak kesempurnaan, kesempurnaan Anda sebagai seorang Muslim sebelum berjihad. Sebab pada jihadlah yang namanya dzarwatu sanamil Islam. Puncak kesempurnaan Islam seseorang adalah kalau dia berani berjihad dengan harta dan nyawa. Tentu saya sepakat, Indonesia bukanlah Darul Harb, zona perang. Meledakkan bom di Indonesia adalah tidak tepat. Peperangan, jika musuh menyerang kita dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran, bukan dengan pukulan. Ketika musuh menyerang kita dengan tulisan, juga kita harus lawan dengan tulisan, bukan kita tendang. Kalau musuh kemudian merusak Islam dengan cacian, kita juga harus lawan dengan argumentasi, bukan dengan ledakan bom. Adalah sebuah kekeliruan. Tetapi di dunia ini, beruntunglah orang-orang yang pernah setidaknya merindukan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup sesungguhnya adalah memilih cara mati. Dan cara mati yang paling hebat adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama rombongan kemudian mendaratkan kaki di Gaza. Ada yang menarik kesan saya di bumi Gaza. Yang pertama, pada bulan Desember dan Januari 2008-2009, Hamas, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, butuh waktu 23 hari untuk memaksa Israel mengangkat bendera putih. Tetapi kali ini, di bulan November 2012, menjelang bulan Desember 2012, terserah apa motifnya, apakah Netanyahu yang takut bersaing dengan Ehud Barak, atau ini sekedar uji tes Barack Obama tentang kampanyenya setelah menang bahwa dia berpihak kepada Israel. Atau yang ketiga, pengalihan isu. Yang mungkin juga akan saya komentari, pengalihan isu bahwa rezim Bashar Assad yang hampir kalah oleh Jaisul Hurriyah melawan Jaisul Nizam, tentara pemerintah yang hampir kalah dengan tentara pembebasan. Bashar Assad seorang penganut Syiah Nusairiyah yang didukung oleh Iran, China, dan Rusia yang hampir kalah dan terpukul, ini akan berbahaya bagi Israel karena Suriah di dataran tinggi Golannya berbatasan langsung dengan Israel. Seandainya ini terjadi setelah Mesir dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin atas pimpinan Mursi, lalu jika kemudian Jaisul Hurriyah menang juga nanti, tentara pembebasan yang mayoritas Muslim Sunni itu berhasil meruntuhkan kekuasaan Syiah Nusairiyah yang telah membunuh 40 ribu umat Islam saat ini, ketika itu kalah ini berbahaya bagi Israel, sehingga Israel punya kepentingan untuk mengalihkan isu. Terlepas dari semua isu itu, ada yang menarik. Jika di bulan Desember 2008-2009 Hamas membutuhkan waktu 23 hari, tapi kali ini hanya butuh 8 hari, berarti lebih kurang sepertiganya saja. Kami kemudian berteriak dan berkata, jika Henry Ford mengatakan bahwa 10 tahun lagi peta Israel akan hapus di muka bumi, insya Allah sepertiga lebih cepat, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Shal yang saya pakai ini saya beli di Gaza karena ada tulisan Hijarah atau Sijil, kode operasi perang di Gaza. Perang kali ini di Israel menggunakan kode operasi Column Cloud, tiang awan. Saya tidak tahu apa definisinya. Di perang 2008-2009, Hamas menggunakan kode operasi Yaumul Furqan karena perang darat. Serangan darat ini Yaumul Furqan seperti perang Badar. Seperti perang Badar. Tapi pada tahun 2012 ini, kode perang mereka Hijarah atau Sijil. Jadi mereka tidak pernah lepas menggunakan kode operasi itu dari Al-Quranul Karim. Saya kira militer Indonesia perlu belajar banyak ya. Dan saya juga mengusulkan agar Lemhanas coba berpikir memberikan materi yang lebih menjiwa, mengakar, bahwa kekuatan itu ukurannya bukan pada tenaga dan otot, tapi kekuatan hati dan iman. Itu yang dimiliki oleh mujahid. Kenapa mereka menggunakan kode operasi Hijaratus Sijil? Kita baca Hijaratus Sijil ini ada di dalam surah Al-Fil. Ingat peristiwa Al-Fil, Abrahah dengan pasukan bergajahnya yang melulu lantakan perjalanan dari Yaman, dari Sana'a sampai ke Taif, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Semua kekuatan Arab dilibasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Apa yang dilakukan oleh ababil ini? Tarmihim bihijaratin min sijil. Digambarkan dalam sunnah sahihah bahwa burung-burung ababil ini yang berwarna hitam perutnya dan berwarna putih punggung dan badannya itu membawa 3 buah batu dari neraka jahanam yang panas. 2 di cengkeramannya dan 1 di paruhnya. Setiap kali batu itu dilemparkan dari atas, maka itu tembus ke tubuh gajah dan ke tubuh tentara Abraha. Singkat cerita, Abraha seperti terserang penyakit dalam perjalanannya. Perang Al-Fil ini terjadi persis di antara Muzdalifah dengan Mina lokasinya. Di daerah situ kisaran peperangan itu terjadi. Dan kalau datang ke haji ke sana, saya bisa menjelaskan lokasi-lokasi karena dosen pernah menjelaskan itu di lokasi. Jadi yang menarik adalah bahwa kemudian Abraha itu tidak mati di tempat. Nanti setelah dikembalikan ke kampung halamannya, maksud saya di Sana'a, baru kemudian dia mati di sana. Dan ketika itu tubuhnya seperti terserang penyakit lepra. Itu sekilas tentang Hijaratus Sijil. Hamas kali ini unik sekali, menggunakan kode operasi Hijaratus Sijil. Sekali lagi saya ingin saya katakan bahwa ketika segala sesuatu kita rujuk kepada Quran, kita cenderung benar dan keputusan yang kita ambil selalu tepat. Tapi jika dalam persoalan-persoalan kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka kita akan salah memetakan persoalan dan pada akhirnya kita akan salah mengambil keputusan. Karenanya orang-orang yang selalu bertauhid itu cenderung benar dan keputusannya cenderung tepat selalu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi pesan saya bahwa selalulah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hijaratus Sijil. Menarik. Bermula dari seorang pemuda bernama Izzuddin Al-Qassam, kemudian dibunuh oleh Israel. Abdul Aziz Arantisi menggantikan, saat itu juga dibunuh oleh Israel. Maka setelah itu sayap militer Hamas menggunakan nama seorang pemuda yang pertama kali bisa membuat roket bernama Izzuddin Al-Qassam, yang sekarang menjadi sayap kanan barikade militernya orang Islam di Gaza. Apa itu Hijaratus Sijil? Kalau dulu adalah bebatuan yang dilempar oleh burung dari atas, maka di Gaza yang terjadi adalah roket-roket yang diluncurkan dari lorong-lorong tanah. Jadi kalau dulu di perang 2008-2009 Israel harus mencari titik-titik strategis untuk dibom, terutama gedung-gedung yang menjadi tempat persembunyian dan pelatihan Harakah Al-Muqawamah Islamiyah, kali ini Israel bingung karena harus menyerang tanah-tanah kosong. Kenapa tanah-tanah kosong? Karena dari tanah kosong itu keluar roket-roket yang tiba-tiba secara otomatis kemudian menyerang, lalu kemudian tertutup lagi di tempat lain lagi secara acak. Ini semua di luar dugaan. Di luar dugaan Israel, karena baru tahun ini kejadian roket-roket Hamas yang sudah dibuat sejak puluhan tahun yang lalu sekarang sudah bisa mencapai Tel Aviv dan sudah bisa membawa bahan peledak puluhan kilogram beratnya. 5 tahun lalu saya kunjungi itu masih 30 kilogram. Sekarang itu sudah lebih berat lagi. Jarak antara Gaza dengan Israel sekitar 74 kilometer. Tetapi roket yang dibuat oleh Hamas sudah bisa sampai 80 km. Tahukah Anda apa yang terjadi? Israel saat itu seperti kota mati. Orang-orangnya bersembunyi semua di bunker dan sebagian dari mereka kemudian lari tinggalkan Tel Aviv. Sementara di Gaza, di Rafah, banyak mujahidin yang antri ingin masuk ke dalam Gaza. Ada lagi yang menarik. Tel Aviv seperti kota mati ketika diroketkan, dihujani roket. Jadi Hamas mengirimkan sekitar 1.300 roket yang dulu harganya satu roket itu sekitar 20 ribu US. Jadi sekitar 200 juta angkanya. Tapi sekarang mereka bisa mereduce itu sampai sepertiganya karena mereka sudah punya pabrik sendiri. Menariknya adalah bahwa mereka tidak pernah sekolah tentang itu. Mereka tidak punya kampus yang mempelajari soal itu semua. Dari mana ini semua datang? Lihat kekuatan mujahidin. Dari mana ilmu itu mereka dapatkan? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmunya kepada kamu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kerugian besar yang dialami oleh Israel, dan pada akhirnya Netanyahu menghadapi pemberontakan besar di dalam negerinya sendiri karena selain kerugian materi yang cukup besar, meski dia sudah mendapatkan bantuan F-16 dari Amerika dan rudal-rudal yang ngejam di atas, tapi mereka tetap saja mengalami kerugian yang sangat besar. Itulah hijaratus sijil. Anak-anak di Gaza tidak ada sedikit pun rasa takut. Salah satu mahasiswa yang ada di Gaza Islamic University, satu-satunya dari Asia Tenggara, adalah santri kami dari Ar-Rahman Quranic Learning Center ini yang berpusat di Bogor sana. Saya agak terbuka membicarakan ini, tentu bermaksud untuk membagi cerita tentang ruh Indonesia ini. Kalau kita belah buminya, darah para syuhada menjadi saksi bahwa seandainya tidak ada kata jihad di Indonesia, tidak mungkin Indonesia ini merdeka. Tanpa pertolongan Allah, 3,5 abad kita tidak pernah bisa merdeka. Dan negara kesatuan Republik Indonesia selamanya tidak akan pernah bisa berdaulat seperti kondisi sekarang ini, kecuali jika pemimpin-pemimpinnya mempunyai ruh jihad fi sabilillah. Ini yang hilang di dalam diri kita semua. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Juga yang menjadi catatan saya di Gaza adalah soal kepemimpinan. Menarik sekali. Izzuddin Al-Qassam dan pasukannya itu memilih kriteria tentara bukan dari badannya, seberapa kekar dia, bukan itu. Kriteria pertama adalah seberapa banyak Qur'annya. Anda tidak bisa bayangkan orang-orang yang menjaga di perbatasan langsung dengan Israel, yang setiap 15 menit pesawat pengintai itu menderum tanpa awak. Dan bisa kita lihat dengan mata, balon udara putih pengintai Israel itu, keseluruhan topografi daripada Gaza itu terlihat dari situ. Orang-orang yang menjaga di perbatasan itu bukan orang yang kekar badannya, kelihatan seperti itu. Dan itu bukan jaminan. Karena rekrutmen pertama adalah seberapa banyak Quran yang ada di dalam hatinya. Dan yang kedua adalah seberapa kuat dia qiyamul lail dan sholat subuh berjamaahnya. Itu yang menjadi kriteria rekrutmen mereka. Karena pada orang-orang seperti ini akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan hilang rasa takut kepada mereka. Ada banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ingin sampaikan satu hal penting tentang kepemimpinan di sana. Saya berada di rumah Perdana Menteri Ismail Haniyeh, dan saya menyaksikan langsung bagaimana beliau menjadi imam di hadapan para ajudannya. Tinggal di sebuah rumah kalangan pengungsi, sangat sederhana. Walau 270 juta dolar datang bantuan, itu jutaan dolar menggelontor selalu ke Gaza. Kesederhanaan kepemimpinan tetap dijaga. Dan yang menarik adalah betapa merdunya suara sang presiden, sang perdana menteri, dan betapa khusyuknya beliau dalam sholat, dalam memimpin. Jadi bukan dunia yang menjadi tujuannya. Beliau tinggal bersama rakyatnya. Anda kalau datang ke rumahnya, Anda tidak akan pernah mengira bahwa inilah rumah sang perdana menteri. Lihat, media seluruh dunia mungkin mengekor kepada Barat dan Amerika yang mengatakan bahwa mujahid yang ada di dalam Gaza adalah teroris. Terserah apa kata dunia, tapi jutaan dolar senantiasa menggelontor ke sana dan mereka tidak kekurangan. Dan yang menarik lagi, tidak ada rasa takut pada mereka. Usai roket jatuh, anak-anak langsung keluar mengambil serpihan. dan banyak mujahidin itu mendapatkan keanehan. Rudal-rudal Israel yang datang menancap ke tanah itu seringkali tidak meledak, dan itu kemudian menjadi mainan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anak-anak di sana sudah tahu, biasanya Israel mengirimkan roket kecil dulu, kemudian meledak, anak-anak dan orang tua berkumpul, lalu dikirimkan ke tempat yang sama roket yang lebih besar, sehingga mati semua, dan kemudian mereka sudah paham situasi itu. Begitu kejinya cara perang mereka. Sidang jemaah rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin katakan bahwa meski sudah terjadi gencatan senjata, meski Palestina sudah diakui sebagai negara observer tetap di PBB, never ending war, peperangan ini tidak pernah selesai sampai turunnya Imam Mahdi. Dan saya ingin bantu Anda semua yang ada di sini membaca peta zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin yang banyak tumbuh di Damaskus di Suriah, dan demi buah zaitun yang mayoritas tumbuh di Palestina, adalah satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Apa yang terjadi di Damaskus dan Suriah adalah sebuah fenomena yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa pasca hancurnya Baghdad kedua, bukan Iran yang diserang, tapi Syam Saghir. Syam kecil itu adalah Damaskus itu. Dan ini adalah sebuah rantai peperangan akhir zaman sebelum turunnya Imam Mahdi sampai ke Palestina. Tapi saya tidak tahu berapa ratus tahun lagi itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menentukannya. Dan saya juga tidak ingin terpengaruh dengan gerakan Mahdiisme yang sekarang dimotori oleh Syiah dan Iran. Dan sedikit saya berikan komentar bahwa memang ada rudal Fajar 5, Fajar 3 yang dikirimkan ke Gaza. Tapi hubungan Hamas dengan Iran hanya sebatas hubungan bantuan dan tidak ada hubungan ideologi. Dan ada sedikit memang Syiah juga di dalam tubuh Gaza bernama Jihad Islami, tapi mereka tidak begitu besar. Yang mengendalikan keamanan sepenuhnya adalah Hamas. Sidang jemaah rahimakumullah, kesimpulannya, kalau ingin menjadi orang yang sempurna dalam berislam, tidak akan pernah Anda dapatkan kecuali merindukan jihad bil mal dan jihad bil anfus. Yang kedua, saya ingin tekankan, negara kesatuan Republik Indonesia akan selamanya tegak jika para pemimpinnya dan rakyatnya senantiasa konsisten kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang kepada Tauhid, dan tidak takut mendengar kata jihad. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jihad tidak mempercepat kematian. Jihad harta tidak akan pernah memiskinkan seseorang. Sebaliknya, tidak jihad bukan berarti umurnya panjang. Dan takut jihad harta adalah orang yang kehilangan momentum besar untuk mendapatkan balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kalau ingin menjadi pribadi orang yang punya jiwa jihad, harus konsisten dengan prinsip dan cita-cita. Jika hidup adalah memilih mati, maka pilih mati enak atau mati enak sekali. Walau semua kematian itu adalah menyakitkan, bahwa kematian yang paling indah adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip orang-orang hidup dalam jihad adalah Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Allah, aku tidak mau mati seperti daun-daun kering yang hanya menjadi kompos bagi tanah. Ya Allah, takdirkan aku. Kalau aku pasti mati, matikanlah aku di jalanmu ya Allah. Orang-orang yang pernah bercita-cita seperti itu adalah orang-orang berjiwa mulia. Orang-orang yang menyiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia juga sedang dianggap sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man jahhaza ghazian faqad ghaza. Orang-orang yang membekali orang-orang berjihad juga berarti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal sebagai penutup, prinsip yang harus dipegang bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Ini menjadi yel di dalam jiwa mereka, menjadi moto di dalam jiwa mereka. Jika melihat saudara mati di jalan Allah, maka dia menunggu giliran. Kapan giliran saya ya Allah? Begitu prinsip mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jika ingin menjadi Muslim yang sampai pada puncak keislamannya, saudara-saudara, kita di dunia ini hidup cuma sekali, mati pun cuma sekali. Jangan sia-siakan hidup kita dan buktikan bahwa kita adalah di antara orang yang siap menunggu giliran untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكتبنا على الشهادة في سبيلك اللهم اكتبنا على الشهادة في سبيلك اللهم اكتبنا على الشهادة في سبيلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.